hadis riwayat Bukhari. Kata Syekh Al-Alama Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, al-muallifu ikhtasarahu. Al-muallif Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan hadis ini secara singkat. Jadi beliau menyingkatnya. Beliau hanya mencantumkan teks hadis yang memang berhubungan dengan bab yang sedang dibahas. Ya, jelas sekali dalam hadis tadi Nabi mengancam kecelakaan bagi siapa saja yang menjadi budak dinar, budak dirham, budak kemewahan, pakaian. Nah, dan jelas hal itu menunjukkan tidak adanya sikap zuhud dan wara', ya, bagi yang seperti itu keadaannya. Maka diancam kecelakaan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala al-muallifu ikhtasarahu. Sekali lagi, al-muallif Al-Hafidz Ibnu Hajar menyingkat isi secara keseluruhan hadis yang kita baca tadi. Wa tamamuhu, adapun lengkapnya, teks lengkapnya kata Syekh adalah Ta'isa Abdul Qatifati, Ta'isa Abdul Khamilati, in u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita, Ta'isa wa antakasa wa idha shika falan taqasha, Tuba li 'abdin akhidhi bi'inani farsihi fi sabilillah, Ash'atha aghbara, in kana fil hirasati kana fil hirasati, وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع له. نعم. Celakalah hamba Al-Qatifah, Ta'isa Abdul Qatifah, Ta'isa Abdul Khamilah. Celakalah hamba pakaian Qatifah, celakalah hamba pakaian Khamilah. In u'tiya radiya, jika diberi maka menampakkan kerelaan, keridhaan, kesenangan. Namun jika tidak diberi maka marah. Ta'isa wan takasa, akan binasa, wan takasa dan tersungkur. Wa idha shika falan taqasha, dan apabila tertusuk duri maka ia tidak bisa mencabutnya. Tuba li 'abdin akhidhin bi'inani farsihi fi sabilillah, sungguh beruntung seorang hamba yang memegang pelana kudanya di jalan Allah. Maksudnya berjihad. Ash'atha aghbara, rambutnya kusut dan badannya penuh debu. Inkana fil hirasati kana fil hirasati, jika mendapatkan perintah untuk berada di garis terdepan maka ia akan berada di garis terdepan. Wa in kana fis-saqati kana fis-saqati, dan jika mendapat instruksi atau perintah untuk berada di garis belakang, kana fis-saqati, maka ia pun ada di garis belakang. In ista'zana lam yu'dhan lahu, jika meminta izin maka dia tidak diberi izin. Wa in syafa'a lam yushfa' lahu, dan jika minta tambahan pasukan maka tidak dipenuhi permintaannya. Namun demikian dia tetap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berikutnya kata Syekh rahimahullahu taala, itu lengkap dari lengkapnya dari isi hadis tadi. Qala fal mu'alifu yubayyinu bihadza annal 'abda idza kanat himmatuhu taba'a ad-dunya sara 'abdan laha wa in kanat himmatuhu tabi'atan lil akhirati sara 'abdan lillahi subhanahu wa ta'ala. Al mu'allif al hafidz Ibnu Hajar dengan ini ingin menjelaskan bahwa seorang hamba jika semangatnya, himmahnya, ya, mengikuti dunia, maka ia akan menjadi hamba dunia. Namun jika semangatnya mengikuti akhirat, maka ia akan menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada qala, oleh karena itulah Rasulullah SAW menyatakan ta'isa abdud dinar, celakalah hamba dinar. Ta'isa abdud dirham, celakalah hamba dirham. Ta'isa abdul qatifah, celakalah hamba al-qatifah, kain qatifah atau pakaian qatifah. Seperti apa al-qatifah, pakaian atau kain qatifah ini? Wahia kisa'un jamilun lahu nuqush. Qatifah itu adalah sejenis kain atau pakaian yang bagus, lahu nuqush, yang ada embosnya. Yang ada apa? Embosnya. Ya, ada garis-garis yang timbul. Nah, ta'isa abdul khamilah. Kemudian disebutkan juga celaka atau binasa abdul khamilah, hamba kain khamilah. Yaitu kisahun laisa lahu nuqusun, pakaian atau kain yang tidak ada embosnya, enggak ada garis-garis yang timbul padanya. In utiya radiya wa in lam yuta lam yarda, jika diberi maka rela, senang, tapi jika tidak diberi maka marah atau tidak senang. Fahuwa abdun laha yarda laha, maka ia menjadi budak bagi dirham, dinar, atau pakaian-pakaian tadi. Yardolaha, menampakkan keridhaan karenanya. Bukan karena apa-apa, karena pakaian, karena dinar, karena dirham. Wayaqbablaha, dan membenci karenanya pula. Ya. Hakadha abdun abdussu, seperti inilah hamba yang jelek. Ya. Seperti inilah hamba yang jelek. Nah, menampakkan keridhaan dan kebenciannya hanya karena urusan-urusan dunia. Hanya karena dinar, hanya karena dirham, hanya karena pakaian. Kalau diberi, senang, menampakkan keridhaan, kerelaan. Tapi kalau tidak, marah, murka. Nah, kalau mendapatkan hal-hal yang berhubungan dengan urusan duniawi, nampak keridhaannya. Tapi ketika tidak mendapatkan itu semua, nampak kemurkaannya, kebenciannya. Nah, inilah hamba yang su, hamba yang jelek, hamba yang buruk, kata Syekh. Ammal mu'min, adapun seorang mu'min, fahuwa abdun lillah, maka ia akan menjadi hamba bagi Allah dalam kondisi apapun. Susah, senang, ya, mendapatkan sesuatu yang diinginkan, atau gagal mendapatkan sesuatu yang diinginkan, tetap menjadi hamba Allah. Nah, memiliki dinar, tetap jadi hamba Allah. Memiliki dirham juga sama seperti itu. Diberi rezeki pakaian, tetap dalam keadaan menjadi hamba Allah, tidak menjadi budak dari dinar, dirham, pakaian. Nah, ini seorang mukmin, fahuwa abdun lillah, maka ia menjadi hamba, ya, bagi Allah. Yurdihi ma yardallah, ia akan menampakkan keridhaan terhadap apa yang Allah ridhai. Wa yaskhatuhu ma yaskhatullah, ia pun akan membenci apa yang Allah benci. Nah, jadi keridhaan dan kebenciannya semuanya karena Allah, bukan karena apa-apa. Wa yasta'inu bihadhihi ni'ami minad dirahim wad dananir wal malabis wa ghairiha, yasta'inu biha ala ta'atillah. dan ia akan menjadikan kenikmatan-kenikmatan ini dari dirham, dinar, pakaian, dan yang lainnya sebagai sesuatu yang dapat membantu untuk taat kepada Allah. Ya, bukan tujuan utama. Nah, tapi sekedar menjadikan semua itu wasilah perantara untuk bisa taat kepada Allah Azza wa Jalla. Wala ya'buduha, tidak menyembahnya. Tidak menjadi hamba baginya. Wa innama ya'budullah wahdah. Akan tetapi menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Jalla wa ala. Fayasta'inu bima yassara Allahu lahu minad dunya ala ta'atihi subhanahu. Maka ia ya akan menjadikan apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya dari urusan dunia sesuatu yang bisa membantunya ala ta'atihi untuk taat kepadanya, kepada Allah. Nah, karena tidak ada kemudahan kecuali datang dari Allah Azza wa Jal. Nah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali sesuatu yang engkau sudah jadikan sebagai hal yang mudah. Nah, maka semua kemudahan yang Allah berikan dari urusan dunia, baik dinar, dirham, ataupun pakaian, ya, akan dijadikan oleh seorang mukmin sebagai hal yang dapat membantunya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Wala tasta'biduhu hadhihi dunya wa taj'aluhu 'abdan laha. Dunia ini tidak memperbudaknya. Wa taj'aluhu 'abdan laha, dan menjadi budak bagi dunia. Likamali ikhlasihi, karena kesempurnaan ikhlasnya. Wa kamali imanihi, dan karena kesempurnaan imannya. Wa kamali yakinihi, dan karena kesempurnaan yakinnya. Jadi tidak diperbudak oleh dunia dan tidak menjadi budak dunia. Kenapa? Karena seorang mukmin itu keikhlasannya kepada Allah akan senantiasa sempurna, demikian juga keimanannya dan keyakinannya. Nah, ini keadaan seorang mukmin. Qala fa'alal 'abdi an yajtahida fi dzalika, maka seorang hamba hendaknya bersungguh-sungguh dalam hal tersebut. Wa an yahdhar an tasta'badahu hadhihi dunya. Ya. Wa an yahdhar an tasta'badahu hadhihi ad-dunya, dan hendaknya ia waspada agar jangan sampai dunia ini ya memperbudaknya. Li'alla yaqa'a fi asbabil halak, agar ia tidak terjerumus ke dalam sebab-sebab kehancuran. Fa inna manista'abadathu sara 'abdan laha. Sebab siapa yang dunia telah memperbudaknya, maka ia akan menjadi budak dunia. Yardha laha wa yaghdhabu laha. Senang karena dunia, menampakkan keriduan karena dunia, dan membenci karena urusan dunia. Wa thaqulat 'alaihi a'malul akhirah. Berikutnya akan menjadi berat baginya melakukan amalan-amalan akhirat. Wa syaqqat 'alaihi a'maluha. Ya. Dan akan menjadi sulit baginya untuk dapat mengamalkan amalan-amalan akhirat. Ya. Naam. Wa khaffat 'alaihi a'malad dunya wa syahwatiha. Dan sebaliknya akan menjadi ringan baginya amalan-amalan yang berhubungan dengan dunia dan syahwatnya. Wallahul musta'an, la hawla wa la quwata illa billah. Nah, hanya kepada Allah kita minta pertolongan, dan tidak ada daya dan upaya kecuali datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ya, penjelasan Syekh Hafizah rahimahullahu taala seputar ancaman bagi hamba dinar, hamba dirham, hamba al-qatifah. Qauluhu ta'isa wa takasa wa idza syika falan taqasha. Kemudian di dalam hadis tadi kata Syekh dikatakan ta'isa wa takasa akan celaka atau binasa, wantakasa dan tersungkur ya, wa idza syika falan taqasha, kemudian jika tertusuk duri maka tidak bisa mencabutnya. Hadza wa'idun, kalimat ini mengandung ancaman ya, mengandung ancaman. Wada'a alaihi bitta'asa, dan doa bagi hamba dunia, hamba dinar, hamba dirham, hamba qatifah, doa yang isinya at-ta'asah, kebinasaan, kecelakaan. Likaunihi abdud dunia, karena menjadi hamba dunia. Wa ghafala anil akhirah, dan lalai dari akhirat. Nah, walam yajtahid fi ibadatillahi subhanahu wa ta'ala, dan tidak menampakkan kesungguhan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'isa wa antakasa wa idha shika falantakasha du'a'un alaihi bitta'asa fi umurihi. Sekali lagi Syekh mengatakan bahwa kalimat binasa, celaka dan tersungkur, dan apabila tertusuk duri maka ia tidak akan mampu mencabutnya, ini adalah doa ya, bagi hamba dunia, bitta'asa, doa berupa kecelakaan, kebinasaan, fi umurihi, dalam segala urusan-urusannya. Wa adamu taisiri umurihi, dan tidak akan mendapatkan kemudahan segala urusan-urusannya. Hatta fima yusibuhu minasyaukati, sampai pun dalam urusan duri yang menusuknya. Idza asabathu, jika ia tertusuk oleh duri, la yastati'u nabsyaha wa akhadhaha wa ikhrajaha, ia tidak mampu mencabutnya dan mengambilnya serta mengeluarkannya. Nah, ini makna ta'isha wan takasa wa idza syika falan taqasa. Intinya ancaman dari Nabi alaihi salatu wassalam bagi hamba dunia. Ancamannya apa? Ancaman kebinasaan, ancaman kecelakaan. Ya. Wa idza syika falan taqasa, apabila tertusuk duri maka dia tidak bisa mencabutnya, ini ancaman tidak akan diberi kemudahan dalam segala apa urusannya. Jadi berarti kalau begitu dua ancamannya. Pertama kebinasaan, kecelakaan, yang kedua apa? Tidak mendapatkan kemudahan dalam segala urusan, sampai pun dalam urusan duri yang menusuknya. Ya. Sulit bagi dia untuk bisa mencabut duri tersebut. Nah, wa hadza kulluhu min babil wa'id wat tahdzir lil mu'min an yaqa'a fi hadhihi al akhlaq adh-dhamimati. Semua ini kata Syekh termasuk dari bab ancaman dan peringatan bagi seorang mukmin dari terjerumus ke dalam akhlak yang tercela ini, yaitu menjadi hamba dunia. Nah, wa wasiyatin lahu wa tahridin lahu ala an yastaqima ala ibadatillah wal ikhlas lahu subhanahu wa ta'ala, serta wasiat bagi seorang mukmin, kemudian motivasi bagi seorang mukmin, tahrid ala an yastaqima, agar istiqamah dalam beribadah kepada Allah dan ikhlas karenanya subhanahu wa ta'ala. Wal hadar mimma yumilu qalbuhu lid-dunya hatta tasta'bidahu. Kemudian juga agar mawas diri, hadar ya, waspada dari perkara-perkara yang dapat memalingkan hatinya kepada dunia. Hatta tasta'bidahu, hingga akhirnya menjadi atau dunia memperbudaknya. wa hatta yakuna 'abdan laha, atau dan hingga menjadi budak bagi dunia. Nah, jadi intinya ancaman atau dua ancaman tadi itu, ya, pertama supaya setiap mukmin ini waspada. Nah, supaya setiap mukmin waspada agar jangan sampai menjadi budak dunia. Sekaligus sebagai wasiat dan motivasi agar istiqomah dalam beribadah. Nah, dan waspada dari segala hal yang bisa memalingkan apa? Hatinya, membuat hatinya condong kepada dunia. Nah, hingga menjadi budak dunia dan diperbudak oleh dunia, waliyallahu billah. Wa hatta yadhhab anhu al-i'dad lil akhirah, dan hingga hilang darinya persiapan-persiapan untuk akhirat. Nah, aw yad'ufu hadzal i'dad lil akhirah, atau ya, membuatnya lemah persiapan-persiapannya untuk akhirat. Bisababi ma waqa'a fi qalbihi min ragbati ridunya wa syahwatiha wa hubbiha al-ajil, oleh sebab ya, ma waqa'a fi qalbihi, apa yang sudah masuk ke dalam hatinya dari keinginan terhadap dunia dan syahwat kepada dunia dan kecintaan yang begitu cepat terhadap dunia. La haula wala quwata illa billah. Nah, amma ma yata'allaq bil mujahidin, kemudian di akhir penjelasan Syekh mengatakan, amma ma yata'allaq bil mujahidin, adapun yang berhubungan dengan al mujahidin, orang-orang yang berjihad, ya, di jalan Allah, wal jihad war raghbah fil akhirah, serta berhubungan dengan jihad dan kecintaan keinginan terhadap akhirat, fa hadza sya'nun akhar, ini perkara lain. Maksudnya ya, berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di bagian akhir dari sabdanya, yaitu beruntunglah bagi seorang hamba yang memegang pelana kudanya di jalan Allah hingga rambutnya kusut dan tubuhnya berdebu. Jika dapat instruksi harus ada di garis terdepan, maka ia ada di garis terdepan, dan seterusnya. Ya, ini berhubungan dengan mujahidin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, berhubungan dengan jihad dan kecintaan kepada akhirat dalam hal ini, maka ini perkara lain, kata Syekh. Lakin maksuduhu al-mu'allif, maksudul mu'allif huwa awal hadis. Namun yang dimaksudkan oleh al-mu'allif terkait dengan bab ini adalah bagian pertama dari hadis, yaitu apa? Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul qatifah. In utiya radhiya wa in lam yuta lam yardha. Nah, sehingga Syekh tidak menjelaskan secara keseluruhan isi hadisnya. Cukup Syekh menjelaskan yang berhubungan dengan babnya saja. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, selanjutnya hadis yang ketiga dari bab ini, ya, hadis yang ketiga adalah hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kita baca, qala wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibaya faqala kun fid dunya ka annaka gharibun aw abiru sabirin. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku seraya bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin, jadilah di dunia seolah-olah engkau sebagai orang asing, aw abiru sabilin, atau pengembara. Ya. Ini hadis juga sebenarnya ada hubungan dengan hadis yang pertama. Ya. Karena secara tidak langsung beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan untuk kita tidak ambisi terhadap apa? Dunia. Jadi ala kadarnya saja, ya. Seperti orang yang tidak tahu banyak hal. Nah, sekedar memenuhi kebutuhan saja. Qala, kata Syekh dalam uraiannya terhadap hadis ini, hadza yadullu ala raghbah fil akhirah. Ini menunjukkan juga tentang motivasi untuk mencintai akhirat. Wa annahu la yarkanu ila dunya, dan bahwasannya tidak perlu condong, ya, kepada dunia. Li'annahu idza rakana laha 'amila laha wajtahada fiha wa nasiyal akhirah. Sebab konsekuensinya apabila seseorang cenderung kepadanya, kepada dunia, condong kepada dunia, maka 'amila laha, ia akan bekerja untuk dunia. Wajtahada fiha, dan akan bersungguh-sungguh di dalamnya. Wa nasiyal akhirah, hingga akhirnya ia akan melupakan apa? Akhirat. Maka jangan sekali-kali cenderung kepada dunia. Tentu sebaliknya, orang yang cenderung kepada akhirat, ia akan bekerja untuk akhirat dan akan bersungguh-sungguh untuk akhirat, hingga ia akan lupa terhadap segala urusan yang berhubungan dengan apa? Dunia. Amma idza addaha dar gharbatin fa innahu ya'khudh minha ma yahtaju ilaih. Adapun kalau ada yang menyiapkan untuknya dar gharbatin, ya, sebuah rumah di tempat yang asing atau tempat sebuah tempat, ya, maka hendaknya ia mengambil sesuai dengan kebutuhannya saja. Memanfaatkan sesuai dengan apa? Kebutuhannya saja. Nah. Wa yasta'idda lil akhirah bi kulli juhdihi. Dan ia tetap menyiapkan diri untuk akhirat dengan segenap kesungguhannya. Kal gharib fil watani alladhi yamurruhu. Jadilah seperti orang asing yang melewati negeri, sebuah negeri. Ya, lewat begitu saja. Ya khudhu hajatahu minhu. Ia hanya akan mengambil sesuatu sesuai kebutuhannya saja. Azad, perbekalan, aw istijar al-matiyah, aw sayyarah, aw ma asbaha dzalik. Atau menyewa, ya, perbekalan atau kendaraan atau semisal itu, hatta yantaqila ila baladihi, hingga ia akan pindah kembali ke negerinya. Nah, jadi kalau seseorang memang harus mempersiapkan, ya, satu tempat, nah, atau ada yang memberikan padanya satu tempat, ya, maka manfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Dan persiapannya tetap fokus untuk apa? Akhirat. Fahakadzal mu'min fi hadhihi ad-dar huwa ibnu sabilin fiha. Demikianlah seorang mukmin di negeri ini, maksudnya di dunia, huwa ibnu sabil fiha. Ia ibarat ibnu sabil fiha, musafir di dalamnya. Wa gharibun fiha, seperti orang asing di dalamnya. Fayan bagilahu an ya'udda al-uddata li akhiratihi. Maka sudah semestinya ia menyiapkan persiapannya untuk akhirat. Alla tasghalahu anil akhirah, jangan sampai menyibukkannya dari urusan akhirat. Wa alla yarkana ilaiha, dan jangan sampai cenderung kepadanya. Hatta tamila bihi, hingga condong, ya, kepadanya. Wa hatta tud'if qalbuhu an iradatil akhirah, dan sampai hatinya lemah dari keinginan terhadap akhirat. Jangan sampai seperti ini. Bal yakunu fiha kal gharib alladhi ya'uddu al-'uddata lil-intiqal was-safar. Namun hendaknya ia seperti orang asing yang menyiapkan perbekalannya untuk berpindah ke tempat lain. Was-safar dan safar. La lil-baqa fiha, tidak untuk tetap tinggal di dalamnya. Was-sabat fiha, dan menetap di dalamnya. Warukun ilaiha, dan cenderung kepadanya. Nah, jadi kita, sikap kita terhadap dunia, ya, hendaknya seperti orang asing di sebuah tempat, ya. Kalau orang asing tinggal di sebuah tempat, maka yang jadi fokus utamanya bukan tempat itu, tapi tempat yang akan dia lewati berikutnya atau singgahi berikutnya. Nah, sehingga persiapannya ketika tinggal di tempatnya itu hanya sesuai dengan kebutuhannya saja. Nah, karena dia sadar bahwa dia akan pindah lagi ke tempat yang lain. Nah, kita hidup di dunia, ya, harus menyadari bahwa kita akan pindah ke kehidupan yang lain. Sehingga ketika kita ada di dunia, persiapan kita bukan fokus untuk dunia, tapi fokus untuk kehidupan yang berikutnya. Nah, yaitu kehidupan akhirat. Adapun kehidupan yang kita tinggal di dalamnya, kehidupan dunia, kita hanya mengambil apa yang ada di dalamnya sesuai dengan kebutuhan kita saja. Ya. Nah. Hakadha al-mu'min yambagi lahu an yakuna hakadha fi dunya. Seperti inilah seorang mukmin. Ya. Seperti inilah seorang mukmin yambagi lahu an yakuna hakadha fi dunya. Penting baginya untuk punya sikap yang seperti ini terhadap dunianya. Laisa rakinan ilaiha, tidak cenderung kepadanya. Wala ragiban fiha, tidak memberikan kecintaan kepadanya. Ya. Wala mu'tabiran laha watanan, dan tidak menganggap dunia sebagai tempat tinggalnya. Wa innama ya'udduha dara safarin dara ghurbatin. Karena tapi dia akan menganggap dunia itu sebagai daras safar, negeri untuk melakukan safar, dara gharbatin, dan negeri yang asing. Ya'malu fiha fi zira'atihi aw tijaratihi aw sina'atihi, ya. Amila man ya'uddu lil akhirah. Ia akan beramala man ya'uddu lil akhirah. Dia akan beramal, bekerja, ya, di dalamnya, di dunia, fi ziraatihi, dalam bercocok tanamnya, atau tijarohnya, atau produksinya, seperti orang yang bekerja, ya, untuk menyiapkan kehidupan akhiratnya. Nah, amila man yasta'inu bihadihil alat ala ta'atillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ia akan bekerja, ya, dengan perkara-perkara tadi untuk dapat membantunya menegakkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa ala naf'i ibad, dan untuk memberi manfaat kepada sesama hamba. Wa taujihihim ilal khair, serta pengarahan kepada pengarahan yang baik, ya, kepada mereka. Nah, la amalun man huwa rakinun laha, bukan bekerja seperti orang yang condong kepada dunia. Ragibun fiha, cinta kepada dunia. Mutma'inun laha, tentram dengan dunia. Da'iful i'dad lil akhirah wala hawla wala quwata illa billah, lemah persiapan untuk akhirat. La hawla wala quwata illa billah. Nah, jadi kesimpulannya, kita harus tahu bahwa orang yang bekerja untuk dunia atau terkait dengan urusan dunia,